Wa tudulu biha ilal hukam, bahkan sampai mengangkat permasalahan harta tersebut kepada hakim. Litakulu fariqu min amwalin nas, agar kalian bisa memakan sebagian dari harta manusia tersebut. Bil ismi, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Jangan lakukan seperti ini. Maka jelaslah haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala contoh-contoh, bentuk-bentuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Kita langsung pada apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay wa la ta'khudhu amwalakum, ay amwala ghairikum. Maknanya adalah wa la ta'kulu amwalakum, makna janganlah kalian memakan harta-harta kalian. Jangan kalian mengambil atau memakan harta kalian, maknanya amwala ghairukum, jangan mengambil atau memakan harta milik selain kalian. Adhafaha ilaihim, Allah sandarkan harta tersebut kepada mereka semuanya. Allah katakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Loh, kan harta sendiri. Makna harta kalian di sini adalah na'am, sebagian kalian memakan sebagian harta yang lainnya. Nah. Sehingga maknanya jangan kalian atau sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Karena makna jangan kalian memakan harta kalian, artinya di sini adalah jangan memakan harta milik selain kalian, itu milik orang lain. Nah, namun harta milik orang lain ini disandarkan kepada kalian, li'annahu yambagi lil muslim an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena sebaiknya seorang muslim, ya, ini alasan larangan memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Ya. Karena sebaiknya seorang muslim itu dia menyukai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Mestinya seperti ini. Dia tidak mau harta dia diambil orang, dimakan oleh orang lain dengan cara yang batil. Maka apa? Jangan dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. La yu'minu wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sendiri seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak boleh memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena seorang muslim seyogianya dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa yahtarima malahu kama yahtarima malah. Dan seyogianya seorang muslim dia menghargai harta orang lain sebagaimana orang lain menghargai harta dia. Walianna aklahu limali ghairihi yujarri'u ghairahu ala akli malihi 'indal qudrah. Alasan yang lain juga karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil ini akan mendorong orang lain tersebut akan memakan harta dia ketika mampu melakukannya. maka jangan memakan harta orang lain, ya, na'am, dengan cara yang batil. Ya, demikian karena seyoginya seorang muslim dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan seyoginya seorang muslim dia menghargai, menghormati harta saudaranya sebagaimana nah, saudaranya menghargai dan menghormati harta milik dia. Dan juga karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ini akan mendorong orang lain tersebut untuk membalasnya atau memakan harta nah, seseorang dengan cara yang batil ketika dia mampu. Kemudian kata Syekh, walamma kana akluha naw'ain, naw'an bihaqqin wa naw'an bibatilin. Dan ketika memakan harta orang lain itu ada dua macam, yaitu naw'an bihaq, naw'an bihaq yaitu macam yang benar, ya, dengan cara yang hak, ya. Wa naw'an bil batil, dan nah, macam atau jenis yang kedua, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa kana al muharram innama huwa akluha bil batil, dan yang diharamkan di sini dari memakan harta orang lain adalah memakan harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Nah, dengan cara yang batil. Qayyadahu ta'ala bidzalik. Maka ketika memakan harta orang lain ada dua macam, ada yang hak yang boleh dan ada dengan cara yang batil. Ada dengan cara yang hak, ada dengan cara yang batil. Dan yang diharamkan adalah dengan cara yang batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasi. Nah, yang dilarang tersebut adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sehingga Allah katakan, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kalian atau sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Ini yang diharamkan. Wa yadkhulu fi dzalika, kemudian Syekh mulai merinci contoh-contoh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yadkhulu fi dzalika akluha ala wajhil ghasb. Dan masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah memakan harta orang lain na'am dengan cara merampasnya. Merampok misalkan di jalan, dirampas milik orang lain, maka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wasariqah, demikian juga na'am mencuri, ya, ini juga salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wal khiyana fi wadi'atin au ariyatin, dan juga khianat, ya, berkhianat terhadap harta titipan atau harta na'am pinjaman. Nah, berkhianat, ya, dia dititipi harta sekian juta, kemudian ketika datang pemiliknya dia mengatakan, "Na'am, enggak pernah ada titipan uang," misalkan. Mengelak, maka ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Atau khianat dalam ariyah, dalam hal pinjam meminjam. Ya. Dia meminjam uang kepada orang lain karena lama na'am tidak ditagih, ya. Dan ketika yang memiliki uang tersebut menagihnya, ya, maka dia mengelak, enggak pernah saya pinjam uang. Maka apa? Ini pun memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, khianat, ya, dalam hal titipan atau dalam hal pinjaman. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu, dari berbagai macam bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa yadkhul fihi aidan akhdhuha ala wajhil muawadhah bi muawadhatin muharramah ka'uqudir riba wal qimar kulliha. Dan masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah mengambil harta orang lain, na'am, dengan cara muawadhah. Dengan cara muawadhah. Nah, penggantian. Dengan penggantian yang haram. Itu dengan muamalah yang haram. Memakan harta orang lain dengan cara muamalah yang haram. Seperti apa? Ka'uqudir riba. Seperti akad-akad riba. Nah, pinjam uang 1 juta. Tapi kembalinya harus 1.100.000. Maka apa? Maka ini adalah akad riba. Ini akad riba dan ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan serendah-rendah dosa riba adalah seperti seorang anak kandung menzinahi ibunya sendiri. Wal-iyadzubillah. Nas'alullah salam wal-afiyah. Ini serendah-rendah dosa riba. Terus bagaimana riba menyebar di tengah-tengah kaum muslimin? Nah, bahkan dianggap biasa, bahkan ditawari dari rumah ke rumah. Nah, biasa, lumrah, hal yang lumrah. Padahal ya subhanallah, serendah-rendah dosa riba adalah seperti yang disebutkan tadi. Maka apakah kaum muslimin jahil dengan hukum ini? Ataukah seperti apa? Maka ini pentingnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, mendakwahkan agama ini. Menjelaskan kepada kaum muslimin tentang buruknya dan haramnya riba. Maka akad-akad riba, baik ribanya riba nasi'ah, riba qard, atau yang lainnya. Nah, karena riba berbagai macam bentuknya. Nah, antum memberikan pinjaman 1 juta, kemudian kembalinya harus 1 juta 100, itu riba. Antum tukar menukar antara emas dan emas atau tukar menukar perak tetapi tidak di tempat tidak cash melainkan secara hutang, ini pun riba. Yang mestinya harus cash di tempat. Atau antum meminjamkan harta kepada orang lain karena orang ini mau beli motor. Tapi antum syaratkan, ini saya pinjamin kamu uang untuk beli motor, tapi syaratnya kalau saya pinjam harus boleh. Ini juga riba. Dan bentuk riba itu banyak. Nah, bisa lebih rinci dalam kitab-kitab fikih. Nah, tentang riba. Baik. Yang jelas ketika dia meminjamkan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia mensyaratkan adanya manfaat dari pinjaman tersebut yang dia inginkan, maka ini adalah riba. Maka hati-hati dari akad-akad riba, karena ini bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan serendah-rendah dosa riba seperti yang disebutkan tadi. Kemudian juga diantara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah al-qimar kulliha. Judi. Dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Nah, judi kan banyak bentuknya dan jenisnya ya. Nah, taib. Semua harta yang didapatkan dengan cara berjudi, semuanya adalah bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Fa innaha min aklil mal bil batil. Semuanya ini termasuk dari memakan harta dengan cara yang batil. Li'annahu laisa fi muqabalati 'iwadin mubah. Karena itu bukan termasuk dari muqabilah atau muqabalah, balasan penggantian yang diperbolehkan. Artinya ini bukan muamalah yang diperbolehkan. Sehingga termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Wa yadkhul fi dzalika akhdhuha bisababi ghasyin fil bai'i wasyira' wal ijarah. Demikian pula masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara dengan cara penipuan dalam jual beli dan dalam sewa menyewa. Dia menjual suatu barang. Barangnya ini ada kecacatan. Tetapi kalau dijelaskan kecacatan ini, harganya akan turun sekali. Dan bahkan mungkin dia gak mau beli. Orang lain gak akan mau beli. Tapi dia tutupi kecacatan tersebut. Oh ini barang bagus, Masya Allah. Coba antum cek di internet misalkan. Oh, mahal ini. Padahal ada kecacatan di situ. Dia enggak jelaskan, maka ini ghosh, penipuan. Ya. Ini penipuan. Ketika ternyata cocok orangnya, ya, karena dia enggak tahu itu ada kecacatan, kemudian dibayar, maka si penjual dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini contoh bentuk ghosh, tipuan, ya, menipu dalam akad jual beli. Demikian pula dalam hal ijarah, sewa menyewa. Nah, dalam hal sewa menyewa juga demikian. Mestinya seorang yang akan menyewakan barang kepada orang lain, dijelaskan barangnya itu seperti ini. Nah, ada kelemahannya seperti ini, kecacatannya seperti ini. Nah, jika tidak menjelaskannya, maka dia telah menipu. Dan hasil dari uang sewa tersebut adalah memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wanahwiha dan yang semisal itu. Ini diantara contoh-contoh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa yadkhul fi dzalika isti'malul ujara fi akli ujratihim. Dan masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dengan mempekerjakan para pelayan atau para pekerja, ya. Nah, para buruh, ya, dia nyewa orang atau menyuruh orang untuk bekerja di perusahaannya atau di rumahnya, ya. Nah, akan tetapi bayarannya tidak sesuai dengan perjanjian. Taib, isti'malul ujara wa aklu ujratihim. Bahkan mungkin enggak dibayar-bayar gajinya atau upahnya, ya. Nah, bahkan dimakan oleh dia. Ya. Nah. maka ini termasuk bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Atau dia kurangi, nah, gajinya atau upah, nah, orang lain tersebut yang menjadi pekerjanya, ya, nah, atau pelayannya atau yang semisalnya, maka dia pun telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dipotong misalkan, ya. Wa kadzalika akhdhuhum ujuratan ala amalin lam yaqumu biwajibihi. Nah, ini juga termasuk dari bentuk memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil gaji atau mengambil upah atas suatu pekerjaan, ya, yang dia tidak mengerjakan naam kewajiban dalam pekerjaan tersebut. Dia gaji menerima, ya, tetapi dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Nah, ini pun apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, gajinya dia terima, ya, tapi pekerjaan, naam, ya seenaknya lah, ya, karena nggak dilihat sama majikan, nggak dilihat sama pimpinan, nah, ya, santai, ya. Nah, yang kalau ada pimpinan atau kalau ada majikannya, masya Allah, nggak diem tangannya, nggak diem, nah, sibuk kesana kemari, ya, nah, dengan pekerjaannya. Tapi kalau nggak ada, ya, sudah lalai dia, ya. Nah, mestinya dia fokus dengan pekerjaannya, ya. Tetapi yang dia lakukan adalah mungkin naam aktivitas yang lain, ya. Ya, mungkin naam tidak berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Maka ini bentuk memakan harta dengan cara yang batil, ya, mengambil gaji atau upah naam terhadap suatu pekerjaan yang dia tidak mengerjakannya atau, ya, tidak menunaikan pekerjaan tersebut. Kemudian wa yadkhulu fi dzalika akhdhul ujrati 'alal ibadat wal qurbat allati la tasihhu hatta yuqsada biha wajhullah ta'ala. Ini juga sangat penting. Dan termasuk dari bentuk memakan harta dengan cara yang batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah mengambil upah, ya, mempersyaratkan upah, ya, terhadap suatu ibadah atau suatu kurbat, bentuk pendekatan diri kepada Allah, ya, yang ibadah dan kurbat ini tidak sah, ya, kecuali jika ditujukan untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jadi mestinya dia melakukan ibadah tersebut atau kurbah tersebut, ya, dengan tujuan untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Akan tetapi dia tujuannya ingin mendapatkan ujroh, gaji atau upah, nah, dari ibadah tersebut, maka ini pun bentuk memakan harta dengan cara yang batil. Nah, mestinya dia ikhlas, nah, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut, dalam kurbah tersebut, dalam ketaatan tersebut, ya. Namun ketika dia mengharapkan ujroh di situ, ya, upah ataupun gaji atau yang semisalnya, maka, nah, dia memakan harta dengan cara yang batil. Berapa banyak naam ini terjadi di tengah-tengah naam kaum muslimin, ya. Mereka yang mengaku da'i atau du'at, ya, yang kemudian memanfaatkan harta manusia, memanfaatkan harta kaum muslimin. Karena sangat pandainya dia berceramah, sudah dikenal, sudah masya Allah masyhur, ya. Sehingga kalau diundang ceramah ke tempat yang lain harus ada negosiasi. Ayo, berani berapa? Atau orang Jawa bilang wani piro, ya. Oh, undang Ustadz Fulan, nah, telpon. Nah, maka si Ustadz ini mengatakan wani piro, ya. Nah, berani berapa? Ya. Ada yang standarnya 50 juta, ya. Ada yang standarnya 100 juta, ya. Ini bukan omong kosong, ya. Bukan. Bukan tuduhan, ya, bukan. Nah, ya. Tetapi ini terjadi dan kita saksikan. Bahkan nah, pernah mendengar sendiri persaksian panitianya. Nah, ya. Dari mereka yang diustadkan yang udah tenar di televisi, di medsos, ya, sangat disayangkan. Nah, memanfaatkan harta manusia. Ya. Ada yang standarnya itu 100 juta. Ya. Nah, ada yang lebih. Nah. Allahul musta'an. Kalau da'inya seperti ini, ustadznya seperti ini, ya, bagaimana dengan umatnya? Ya. Nah, da'inya atau ustadznya sudah rusak, ya. Dunia yang ada di pikirannya sampai pasang target seperti itu, standar. Nah, negosiasi, ya. Berapa upah yang mau dibayar, ya. Allahul musta'an. Maka ini adalah bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena memanfaatkan harta kaum muslimin, ya, dengan dalih tadi, ya, ibadah atau qurbah, nah, mestinya dia ikhlas, ya, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga yang memang na'am qori, ahli Quran, bahkan hafid, ya. Tapi pekerjaannya apa? Tadi, nah, qori bayaran. Nah, ya. Dia baca Quran di tempat fulan atau di acara fulan, ya. Na'am, tetapi dengan perjanjian tadi harus ada na'am bayaran, ya. Untuk dia tampil sekian menit, nah, ada hitungannya. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. Yang mestinya dia tujukan, dia niatkan untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tentang hal-hal yang seperti ini, ya, bahwasannya tidak boleh yang seperti ini memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, maka nah, gerem mereka, ya. Nah, kenapa? Karena mengurangi tadi pemasukan, ya. Nah, mengurangi pemasukan, mengurangi orderan, ya, panggilan sana dan panggilan sini, ya. Allahul musta'an. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah selalu menjaga keikhlasan niat-niat kita, ya, dalam berbagai macam ibadah kita. Ya. Nah. Kemudian wa yadkhul fi dzalika al-akhdhu minaz zakawat was shadaqat wal auqaf wal wasaya liman laisa lahu haqqun minha au fawqa haqqih. Termasuk dari kategori memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil harta zakat, harta sedekah, harta wakaf, harta wasiat dan yang semisalnya. Nah, bagi orang yang tidak berhak, nah, untuk mengambilnya, tidak berhak untuk menerimanya. Dia orang kaya, gak berhak mendapatkan harta zakat misalkan. Nah, mestinya dia serahkan kepada masakin misalkan, atau wasiatnya kepada orang lain. Tetapi, nah, dia tidak tunaikan kepada orang lain tersebut. Dia makan harta wasiat tersebut kepada, untuk dirinya sendiri, dan tidak ada orang lain yang tahu. Nah, karena dia yang pegang surat wasiat tersebut. Ya, mungkin surat wasiatnya dibakar, selesai, hartanya dia makan sendiri. Nah, maka ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, atau misalkan, nah, sesuatu yang sudah diwakafkan, ya, akan tetapi dia mengakuinya atau apa, mengaku bahwasannya itu adalah harta miliknya, padahal di ini harta orang lain yang telah diwakafkan misalkan. Atau sedekah, harta-harta sedekah yang diamanahkan, ini berikan kepada si fulan dan si alan, tetapi dia makan. Maka ini adalah memakan harta dengan cara yang batil, karena dia tidak berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Au faqa haqqih, atau dia mengambil harta tersebut lebih dari haknya. Nah, mestinya dia ngambilnya sekian, tetapi lebih ngambilnya dia. Nah, maka ini adalah mengambil atau memakan harta dengan cara yang batil. Dan berbagai macam contoh yang lain. Dari contoh-contoh dan bentuk-bentuk akhdhu amwalin nas bil batil, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Sangat banyak bentuk dan contohnya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sangat banyak. Fakullu hadza wa nahwuhu min aklil mali bil batil. Semua ini dan yang semisalnya termasuk dari memakan harta dengan cara yang batil. Fala yahillu dzalika biwajhin minal wujuh, maka tidak halal yang seperti itu dengan cara dan bentuk apapun. Nah, tidak halal. Hatta walau hasala fihi niza' wa hasala al-irtifa' ila hakim syar'. Sampai-sampai walaupun terjadi padanya niza', terjadi perselisihan tentang harta tersebut, wa hasala al-irtifa' ila hakim syar', bahkan diangkat permasalahannya ke hakim syariat, diangkat permasalahan harta tersebut karena berselisih, sampai diangkat ke hakim. Wa adla man yuridu aklaha bil batil bihujjah, kemudian orang yang ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil ini mengemukakan hujah-hujahnya. Padahal dia tahu itu harta tersebut hak orang lain. Akan tetapi dia berusaha ingin memilikinya atau mendapatkannya walaupun harus mengangkat masalah tersebut ke hakim. Ayo kita angkat ke hakim, ke pengadilan misalkan, dengan PD-nya dia, kemudian di pengadilan dia mengemukakan hujah-hujahnya, alasan-alasannya, agar supaya dia bisa menguasai harta tersebut. Ghalabat hujjatul muhiq, bahkan hujah-hujahnya, alasan-alasan dia mengalahkan hujah orang yang berhak mendapatkannya. Mungkin orang yang pemilik asli harta tersebut, dia tidak punya hujah kecuali misalkan, hanya tahu ciri-ciri harta tersebut, ini milik saya. Nah, ini cirinya seperti ini. Nah, maka apa, hakim kurang percaya kalau hanya dia hanya mengetahui cirinya saja, misalkan, atau alasannya kurang pas, ya, kurang kuat. Sedangkan orang yang mau mengambil harta tersebut, mau merampas dari pemilik aslinya, hujahnya masya Allah, ya. Dia sampaikan ini, hujahnya ini, bukti kalau ini harta milik saya misalkan. Ini bukti kalau ini adalah hak saya. Ya, bahkan mungkin ada surat-suratnya, ya. Padahal suratnya palsu misalkan. Ya. Nah. Sampai hujah-hujah dia, hujah orang yang mau memakan harta orang lain dengan cara yang batil ini, mengalahkan hujah orang yang berhak mendapatkan harta tersebut. Wahakamalahul hakim bidzalik, sehingga hakim di pengadilan memutuskan harta tersebut milik orang yang tidak berhak mendapatkannya. Nah, sedangkan si pemilik aslinya gigit jari. Fa inna hukmal hakim la yubihu muharraman. Maka keputusan hakim, ya, itu tidak menghalalkan yang haram. Itu kalau hakim memutuskan harta ini milik si A, padahal si A ini bukan pemiliknya, bukan yang berhak. Maka apa? Bukan berarti harta tersebut halal bagi si A, walaupun hakim memutuskan. Nah, bukan berarti harta tersebut halal bagi si A, karena harta tersebut adalah milik si B. Tetapi karena hakim memandang bukti-bukti yang dimiliki oleh si A lebih kuat secara zahir, ya, maka diputuskanlah ini milik si A. Dan keputusan hakim itu tidak membolehkan sesuatu yang haram, tidak menghalalkan yang haram. Tetap harta tersebut haram bagi dia, bagi si A ini, walaupun hakim memutuskan harta ini milik si A. Nah, walayuhallilu haraman. Demikian pula keputusan hakim tidak boleh atau tidak menghalalkan yang haram. Innama yahkumu ala nahwin mimma yasma. Karena hakim dia memberi keputusan sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, dari dua orang yang berselisih, ya, tentang sebuah harta. Wa illa fahaqaiqul umur baqiyah. Nah, padahal, nah, hakikat-hakikat urusan itu baqiyah tetap. Nah, mestinya harta tersebut milik si fulan yang berhak. Tetapi karena alasan, na'am, orang yang mau merampas harta tersebut lebih kuat, ya, nah, sehingga diputuskanlah harta tersebut milik, nah, si fulan yang dia mau merampas harta dari pemiliknya. Falaisa fi hukmil hakim lil mubtil rohah, wala syubhah wala istirahah. Maka, nah, tidak ada dalam keputusan hakim itu ketenangan dan syubhat dan juga istirahah. Nah, bagi orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, jadi walaupun hakim memutuskan untuk si fulan yang mau berbuat jahat ini, nah, karena alasannya lebih kuat, buktinya lebih kuat, ya, secara zahir, sehingga diputuskan untuk si fulan. Maka apa? Keputusan hakim ini, nah, bukanlah rohah, ketenangan bagi dia. Bukan ketenangan, nah, bukan juga istirahatan bagi dia. Nah, ya. Dia enggak akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu harta tersebut bukan miliknya. Nah. Faman adla ilal hakim bihujjatin batilatin. Maka barang siapa yang mengemukakan kepada hakim alasan-alasan dan bukti-bukti yang batil, wa hakama lahu bidzalik, kemudian hakim memutuskan keputusan untuk dia, ya, bahwasanya harta tersebut milik dia, nah, fa innahu la yahillulah, maka tidak halal bagi dia, walaupun hakim memutuskan untuk dia, nah, tidak halal bagi dia, ya, wa yakunu akilan li mali ghairihi, dan dia termasuk orang yang memakan harta orang lain bil batil wal itsm, dengan cara yang batil dan dosa. Wahwa alimun bidzalik, padahal dia tahu, dia mengetahui, ya, bahwasanya dia itu apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah. Fayakunu ablaq fi uqubatihi wa asyad fi nakalih. Maka orang seperti ini yang dia tahu bahwasanya harta tersebut milik temannya, tapi dia berusaha untuk mendapatkannya dengan mengeluarkan bukti-bukti dan alasan-alasan sehingga harta tersebut berpindah kepadanya. Nah, padahal dia tahu itu keliru, itu adalah harta milik temannya misalkan. Maka orang seperti ini ablaq fi uqubatihi, lebih dahsyat hukumannya. Ya. Wa asyad, dan lebih pedih azabnya atau siksanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadza, maka oleh karena ini, fal wakil idza alima anna mukilahu mubtilun fi da'wah lam yahilla lahu an yukhasima anil kha'in. Maka oleh karena ini, seorang wakil ya, atau dalam bahasa kita mungkin seorang pengacara ya. Nah, ya, jika dia tahu bahwasannya orang na'am yang telah mewakilkan kepadanya atau kliennya bahasa kita ya adalah orang yang na'am batil dalam pengakuannya ya. Kliennya, nah ini ada harta ini. Apa dia menyuruh kepada pengacara tersebut untuk menggolkan harta tersebut miliknya, ini buktinya, tek. Padahal harta tersebut milik orang lain, sebidang tanah tersebut misalkan milik orang lain ya, tetapi berusaha untuk berhasil di pengadilan, ini saya bayar kamu sekian misalkan. Kalau si pengacara tahu bahwasannya kliennya ini na'am dakwaannya ataupun alasannya ataupun hujahnya buktinya itu batil, palsu misalkan, atau bukti yang dia dapatkan adalah hasil rampasan juga misalkan, nah ya. Maka lam yahillahu, tidak halal bagi wakil tersebut ya, atau pengacara tersebut untuk membela orang yang khianat, yaitu tadi yang mau mengambil harta milik orang lain. Tidak boleh dia membela pengkhianat yang mau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 105, "Wa la takun lil kha'inina khosima." Dan janganlah engkau membela atau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Haram hukumnya membela orang yang berkhianat. Maka tidak halal ya bagi seorang wakil untuk membela na'am kliennya na'am yang dia tahu bahwasannya hujahnya atau alasannya itu batil. Nah, tujuannya jahat. Nah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takun lil kha'inina khosima." Janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat, bagi para pengkhianat. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadulu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian atau sebagian kalian memakan sebagian harta yang lainnya dengan cara yang batil. Dan janganlah mengangkat permasalahan harta tersebut kepada hakim agar supaya kalian bisa memakan sebagian harta milik manusia dengan cara berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Nah, ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta dengan cara yang batil atau memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, dan hendaklah seseorang harus ingat bahwasannya, nah, harta yang dia dapatkan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan tazula qadama abdin yawman qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu bergeser ke surga atau ke neraka, sampai dia ditanya tentang empat perkara, di antaranya tentang malihi, hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan. Maka orang yang mengerti, faham bahwasannya nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, ya, maka dia akan berhati-hati. Nah, berhati-hati jangan sampai memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Nah, dan hendaklah seseorang memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, walhamdulillah, ya. Nah, jangan dia bersemangat untuk menambah pundi-pundi hartanya, ya, walaupun dengan berbagai macam cara, ya. Cara-cara yang haram atau minimalnya cara-cara yang syubhat, ya. Nah, dia tabrak, ya, hanya dalam rangka untuk mendapatkan nilai dunia yang sangat rendah, ya, yang sangat rendah dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan bangkai seekor anak kambing kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah yang mau membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Ya, maka para sahabat mengatakan, tidak ada yang mau, ya, walaupun hanya 1 dirham, seperak misalkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mau mendapatkan bangkai anak kambing ini gratis? Nah, para sahabat juga menjawab, enggak ada yang mau ya Rasulullah, ya. Artinya bangkai anak kambing untuk apa, ya? Nah, gratis pun enggak ada yang mau, ya. Artinya apa? Bangkai anak kambing ini rendah, hina dalam pandangan manusia, enggak ada harganya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bahwasannya ad-dunya ahwanu 'alallah min hadza 'alaikum. Bahwasannya dunia itu lebih rendah, lebih hina dalam pandangan Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Subhanallah, bagaimana hinanya dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang hina dalam pandangan Allah, kemudian kita harus menabrak sana, menabrak sini, ya? Ini kan mencari nafkah untuk anak istri. Apakah rela kita menafkahi dan memberikan sesuap dua suap nasi kepada anak istri kita dengan harta yang haram, ya? Kan tidak. Maka hendaknya seorang mukmin dan seorang muslim dia selalu berhati-hati, ya, dalam masalah harta benda. Hendaklah dia berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Jangan sampai dia melakukan berbagai macam cara sehingga masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, maka semoga ini bisa menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, agar senantiasa kita selalu berada di atas keistiqomahan. Walaupun dalam hal masalah mencari harta atau memakan harta, hendaklah seseorang tetap berada di atas kaidah-kaidah syariat dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariat yang telah dituliskan di dalam agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.